نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik, kita kembali membaca kitab At-Tafsir Al-Muyassar li musannifihi rahimahullahu ta'ala, dan masih kita pada penjelasan dari surat Al-Baqarah, atau masih kita pada surat Al-Baqarah ya. Terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-71 ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-72. Sebelum kita baca tafsirnya, kita bersama-sama ya seperti biasa untuk apa memperbaiki bacaan kita ya. Baik, kita bacakan dulu seperti biasa ya. Kita buka dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-72 sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ya, dzal, adzal itu sifatnya dia rokhwah, mengalir suaranya wa'idh ya. Kemudian perhatikan di sini ada fadara'tum fiha, ada mim sukun setelahnya fa, itu dibaca idhar syafawi, mimnya jelas ya, fadara'tum fiha, tidak dibaca samar karena sebagian kita membacanya fadara'tum fiha, dibaca mimnya dengan idhar. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihā. Ya, faqulna dad memiliki sifat istitalah yang sudah kita pelajari. Ya. Faqulna idribuhu bi ba'dihā. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika baca dua kali ya, ya setiap ayatnya biar antum bisa mengikuti dan memahami ya. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ yuh, itu dia sifatnya apa? Rukhwa, mengalir. Kadzalika yuhyilla yuh, alir. Ya, adapun ain biba' ada alirannya. Ya, dia tawassut, ya. Kita baca lagi. Fa qulna dribuhu bi ba'dihha. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة tarik nafas dulu dari hidung ya. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة Thumma ada mim bertasydid sudah kita pelajari, ditahan dulu ya. Qulubukum ada idgham ya, mim tahan dulu. Qulubukum ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ya di ma ya di entakan biar enggak terdengar ma gitu. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمْ tahan dulu ya, kemudian Allah dibaca tebal karena sebelumnya fathah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ afata tipis afata to-nya tebal afata to ya afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ميم تهان بacaan قلب ya منعقو قافية تبل ya ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Nah, silakan siapa yang mencoba membaca ayat yang ke-72 pendek ya. Yang siap. Ayo, Pak, baca. Ambil siapa? Ayat yang ke-72. Nah, ambil. وَإِذْ قُلْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ بِهَا فِيهَا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا وَاللَّهُ Ya, setelahnya silakan. Ayo antum baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqulna. Ya, jangan nad, nanya tipis. Faqulna, bukan nad, ya. Naibis. Faqulna faqulna adribuhu. Ya, ya, ayat selanjutnya beri ya, panjang nih, kita baca. Mohon fahiyakal aw ashaddu qaswa qaswa qaswa lama yatafajjaru lama yashaqqaqu lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'a. Yes. Sekali-kali itu sempatkan waktu membaca Al-Quran dengan tartil, ya, biar ada perbaikan bacaannya. Ya, silakan ayat yang setelahnya. Afatatu afatatu mamuna ayyuminu lakum waqad kana fariqum waqad kana fariqum يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Terus lagi. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, fadara'tum fiha, kemudian kalian berselisih padanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengeluarkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Ayat ini masih berkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Menyembelih baqarah. Kemudian mereka pun tidak bersegera melaksanakannya, tapi mereka memberat-beratkan diri dengan apa? Menanyakan lebih detail tentang apa Al-Baqarah yang dimaukan untuk disembelih, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sifat-sifat Baqarah tadi semakin sulit dan sulit untuk dicapai. Masih ada kaitannya dengan itu. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, ingatlah ketika kalian Bani Israel membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah. Fadara'tum fiha, kemudian kalian berselisih padanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Disebutkan di dalam tafsir yang ringkas, wadhkuru idh qataltum nafsan fatanaza'tum bisya'niha, ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel membunuh satu jiwa, kemudian kalian berselisih ya pada perihal jiwa tadi yang dibunuh, tentang pelaku pembunuhannya. Kullun yadfa'u an nafsihi tuhmatal qatl, masing-masing menepis dari dirinya tuduhan pembunuhan. Wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna min qatli al-qatil, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang selama ini kalian rahasiakan dari kasus pembunuhan orang tadi. Ada faedah disebutkan oleh ahli tafsir dalam tafsirnya, yaitu Fathul Bayan ya lil Qunuhi, oleh Al-Qunuhi, kata beliau Al-Qunuhi, wa isnadul qatli wat tadaru ilaihim lianna ma yastur 'anil aslafi yunsabu lil akhlafi tawbihan wa taqri'an. Di sini disandarkan pembunuhan wat tadaru dan saling bersengketa, saling menuduh satu sama lain kepada mereka Bani Israel yang hidup di zaman Nabi, yakni kepada orang-orang Yahudi di Madinah, padahal yang melakukannya adalah nenek moyang mereka. Kenapa di sini khitabnya, arah pembicaraannya ya diarahkan kepada mereka, anak keturunannya yang ketika itu tinggal di Madinah? Kata beliau alasannya, li'anna ma yasturu 'anil aslaf, karena segala sesuatu yang muncul terjadi ya dari para pendahulunya itu dinisbahkan pula kepada orang-orang setelahnya, apalagi mereka ternyata keturunannya mengikuti jejak pendahulunya. Iya, sama seperti pendahulunya senantiasa membangkang, juga apa? Senantiasa ta'annud, memberat-beratkan diri, dan juga apa? Senantiasa menutupi al-haq, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab mereka, yaitu tentang sifat-sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tawbikhan wa taqri'a, untuk mencerca dan menegur mereka. Ah ini. Kenapa di sini apa? Arah pembicaranya kok diarahkan kepada apa? Anak keturunannya. Padahal yang melakukannya siapa? Aslafuhum, nenek moyang mereka. Inilah sebabnya. Antum perhatikan baik-baik di sini. Ya. Kalau secara kisahnya sebenarnya ayat ini wa idh qataltum nafsan mendahului, ya mendahului kisah ya perdebatan Bani Israel dengan nabinya. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Ya, kemudian kalian saling menuduh satu sama lainnya, pertikai ya tentang pelaku pembunuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana jalan keluarnya agar diketahui pelaku pembunuhan tersebut, dan jalan keluarnya sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Sehingga ayat ini dari sisi bacaan diakhirkan, tapi dari sisi kisah didahulukan. Ya kan, terjadi dulu pembunuhan, kemudian saling menuduh satu sama lain, kemudian mereka datang kepada Nabi Musa mencari jalan keluar untuk mencari siapa pembunuhnya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam dapat wahyu dari Allah, yaitu bahwasanya jalan keluar untuk mengetahui pelaku pembunuhan tadi adalah kalian cari seekor sapi betina kemudian disembelih. Iya. Jadi ayat ini apa? Muakhkharan, tilawatan. Dari sisi bacaan diakhirkan, tapi dari sisi kisah di apa? Didahulukan. Dan ini diantara apa? Uslub ya gaya bahasa mereka, orang-orang Arab. Dan Al-Qur'an datang dengan bahasa mereka. Ada faedahnya disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Di antara faedahnya adalah bahwasanya setiap kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam keadaan banyak ragam dan macamnya. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya kejahatan mereka Bani Israel itu beragam, berkali-kali dan berulang-ulang. Dan sekaligus juga untuk apa? Mengulang cercaan atas mereka. Seandainya didahulukan ayat ini, maka kesannya adalah cercaan itu hanya sekali. Tapi karena ya ayat ini yang seyogianya di awal dalam hal apa? Kisah, kemudian diakhirkan, maka di situ ada faedah, yaitu bahwasanya cercaannya berulang menimpa mereka. Cercaan yang pertama yang menimpa mereka Bani Israel adalah istihza mereka, olok-olok mereka kepada nabinya tatkala diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembelih baqarah, maka mereka istihza. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak bersegera untuk apa? Melaksanakan perintah Allah menyembelih sapi. Ya, kemudian pada ayat yang terakhir ini juga ada taubih dan takri', cercaan dan juga teguran keras atas mereka, siapa? Bani Israel, dalam hal bahwasanya di antara mereka atau sebagian mereka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cercaan berikutnya. Cercaan yang pertama adalah cercaan karena sebab mereka istihza kepada syariat Allah, tidak bersegera melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, cercaan atas apa? Perbuatan sebagian mereka yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Akan kita sebutkan nanti sedikit kisah pembunuhannya. Ya. Kemudian ayat yang setelahnya, ya. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwasanya jiwa-jiwa orang Yahudi itu adalah jiwa-jiwa yang buruk, busuk, penuh makar dan tipu daya, ya. Faqulna idribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan, idribuhu bi ba'dihha, pukullah orang yang telah mati tadi, qatil tadi. Qatil maknanya maktul, orang yang terbunuh. Ya, kami katakan pukullah orang tadi bi ba'dihha, dengan sebagian bagian, dengan sebagian dari potongan-potongan sapi yang telah dipotong. Kadzalika yuhillahu, maka dipukulkan kemudian hidup. Kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati nanti kelak di hari kebangkitan. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kalian ayat-ayatnya, agar apa? Agar kalian memikirkan ayat-ayat tersebut sehingga kalian menjadi beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsirnya ayat yang ke-73, ya. Faqulna idribuhu idribul qatila bi juz'in min hadhil baqara al madhbuhah, maka kemudian kami katakan pukullah orang yang telah mati ini dengan bagian dari baqarah, sapi betina yang telah disembelih. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala sayab'athu hayya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia dalam keadaan hidup. Wa yukhbirukum an qatilihi, dan dia akan memberitakan kepada kalian siapa yang membunuhnya. Fadarabuhu bi ba'dihha fa ahyahu Allahu wa akhbara bi qatilihi, maka akhirnya mereka pun memukul orang yang telah mati tadi dengan sebagian potongan dari sapi yang telah disembelih tadi. Fa ahyahu Allahu, kemudian Allah pun menghidupkan kembali orang tadi yang telah mati. Wa akhbara bi qatilihi, maka orang tadi yang tadinya mati kemudian Allah hidupkan, memberitakan siapa yang membunuhnya. Kadzalika yuhyillahul mauta yaumal qiyamah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang mati kelak di hari kiamat. Wa yuriikum ya bani Israil, dan Allah menampakkan kepada kalian wahai bani Israil mu'jizatihi ad-dalata ala kamali qudratihi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kalian wahai bani Israil mu'jizat-mu'jizatnya yang menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Likai tatafakkaru bi'uqulikum, agar kalian memikirkan dengan akal-akal kalian. Fatamtani'u an ma'asih, sehingga dengan kalian berpikir maka kalian pun menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di dalam tafsirnya. Kata beliau rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, faqulna idribuhu bi ba'dihha, ya. Kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Qala al-Aufi fi tafsirihi 'an Ibn 'Abbas. Berkata al-Aufi di dalam tafsirnya dari Ibn 'Abbas, "Lamma duriba al-maqtulu fi ba'd al-baqarah jalasa ahyanan ma kana qat. Faqila lahu man qatalak? Maka banu akhi qataluni thumma qubida. Faqala banu akhihi hina qubid, wallahi ma qatalnah. Fakadzabu bil haqqi ba'da idh ra'aw. Faqala Allahu thumma qasat qulubukum ila akhiri al-ayah." Kata Ibnu Katsir, beliau menukil ucapannya al-Aufi di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas mengisahkan bahwasanya tatkala orang tadi yang telah mati dipukul dengan bagian dari potongan-potongan, ya, dengan satu bagian dari potongan sapi yang telah disembelih, maka ia pun jalasa, duduk, hidup kemudian duduk. Ahya mak kana qad, hidup dengan kehidupan yang sempurna. Faqila lahu man qatalak, maka ia pun ditanya, siapakah gerangan yang telah membunuhmu? Maka korban ini menjawab, banu akhi qataluni, ya, ponakan-ponakanku, anak-anak saudaraku yang telah membunuhku karena mereka ingin segera mewarisi harta peninggalanku. Thumma qubid, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mewafatkannya, mati lagi orang tadi. Faqala, maka ponakan-ponakan tadi yang telah membunuh, siapanya berarti pamannya ini ya, berkata setelah orang tadi kembali mati, wallahi ma qatalna, demi Allah kami tidak membunuhnya. Dia mengingkari al-haq yang begitu wadih, al-haq yang begitu nyata. Iya. Fakadzabu bil haqqi ba'da idra'u, maka mereka menustakan kebenaran setelah mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati mereka keras. Tsumma qasat qulubukum, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang setelahnya. Kemudian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kelak menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsirnya. Kata beliau, ucapan Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yuhyillahul mauta, seperti itulah. Kembali ke mana ini? Seperti itulah perbuatan Allah menghidupkan qatil tadi, korban pembunuhan tadi. Iya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kelak menghidupkan orang-orang yang mati. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, ayat ini adalah mukhatabatun minallahi ibadahu almu'minin. Ayat ini adalah mukhatabah, pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa ihtijajun minhu 'alal musyrikin, sekaligus ayat ini juga merupakan hujjah untuk membantah kaum musyrikin, ya al-mukadzibina bil ba'tsi, yang mereka menustakan kebangkitan. Ya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka percaya tidak dengan adanya kebangkitan? Hah? Percaya. Karena mereka ahlul kitab, punya kitab. Ya, di dalamnya tentunya ada berita tentang kebangkitan, dan dalam masalah berita-berita akhbar tentang sifat-sifat Allah, tentang kejadian-kejadian kelak di hari kiamat, itu sama. Tidak ada perbedaannya. Ya, antara para nabi. Yang berbeda hanyalah apa? Syariatnya dan tata cara beribadahnya. Terkait dengan tauhid, terkait dengan berita-berita perkara yang gaib, sama, satu. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa amruhum bil i'tibari bima kana minhu min ihya'i qatili bani Israel. Dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, ya, untuk mereka mengambil pelajaran, ya, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati dari Bani Israel setelah ia mati di dunia ini. Faqala ta'ala dzikruhu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara maknanya, kata beliau, ayuhal mukadzibuna bil ba'tsi ba'da al mamati i'tabiru bi ihya'i hadzal qatil ba'da mamati, wahai orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan setelah kematian, ambillah pelajaran dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan orang yang telah mati setelah kematiannya. Fa inni kama ahyaituhu fid dunya fakadzalika uhyil mauta ba'da mamatihim, maka aku sebagaimana aku mampu menghidupkan orang yang telah mati di dunia ini, ya, demikian pula aku akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati setelah kematian mereka kelak di akhirat. Fa ab'atsuhum yaumal ba'ats, maka kelak kami akan bangkitkan mereka semua, ya, yaumal ba'ats, di hari kebangkitan. Beliau melanjutkan rahimahullah, wa inna mahtajja jalla dzikruhu bidzalika 'alal musyrikin al-'arab wa hum qaumun ummiyuna la kitaba lahum li anna alladhina kanu ya'lamuna 'ilma dhalik min bani Israil kanu bayna dhuhurihim wa fihim nazalat hadhihi al-ayah fa akhbarahum jalla dhikruhu bidzalika liyata'arrafu 'ilma man qibalahum. Kata beliau rahimahullah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala berhujjah, ya, dengan hal ini, dengan apa? tadi kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati dari Bani Israel setelah kematiannya, berhujjah kepada kaum musyrikin Arab, padahal mereka kaum musyrikin Arab adalah orang-orang ummiyun, enggak bisa baca tulis, la kitaba lahum, enggak punya kitab. Terus apa kaitannya gitu? Iya. Karena kata beliau rahimahullah, karena orang-orang yang kanu ya'lamuna ilma dzalik, karena orang-orang yang telah mengetahui ilmu tentang kisah ini, ya, dari Bani Israel, kanu baina adhurim, tinggalnya di tengah-tengah kaum musyrikin, bercampur, berkumpul mereka, orang-orang Yahud bersama kaum musyrikin Madinah, pertetanggaan mereka satu sama lainnya. Wa fihim nazalat hadhil ayah, maka kepada mereka lah ayat ini turun, yakni kepada orang-orang Yahudi, untuk Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka agar mereka mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Fa akhbarahum jalla dzikruhu bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang mereka, iya, atau Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kaum musyrikin, jalla dzikruhu bidzalik, dengan kejadian tadi yang itu tertera di dalam kitab At-Taurah, liya'tarifu ilma man qibalahum, agar kaum musyrikin mengakui ilmu orang-orang yang ada di sekitar mereka, yakni ahlul kitab al-yahud. Kemudian ayat yang setelahnya, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati kalian wahai orang-orang Yahudi menjadi keras setelah itu, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka hati-hati kalian keadaannya seperti al-hijarah, batu, aw ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sesungguhnya di antara batu-batu ada yang terpancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, juga di antara batu ada yang terbelah kemudian mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu pun ada yang tergelincir dari bukit, dari gunung, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lalai dari segala apa yang kalian perbuat. Disebutkan di sini di dalam tafsirnya yang ringkas oleh al-musannif rahimahullah, faqulna, kemudian walakinnakum lam tantafi'u bidzalik, hanya saja kalian wahai Bani Israel, khususnya orang-orang Yahud, tidak bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Idz ba'da kulli hadhil mu'jizatil khariqati ishtaddat qulubukum wa ghaladat, karena setelah datangnya mu'jizat-mu'jizat yang luar biasa ini, justru hati-hati kalian semakin keras dan kaku. Falam yanfuz ilaiha khair, tidak bisa masuk ke dalam hati-hati kalian satu kebaikan pun, satu nasihat pun. Walam talin amamal ayatil bahiratil lati araitukumuha, dan tidaklah ya talin hati kalian menjadi lentur, ya, amamal ayatil bahirah, di hadapan ayat-ayat Allah, mu'jizat-mu'jizat Allah yang begitu nyata dan luar biasanya. Allati araitukumuha, yang telah aku tunjukkan dan tampakkan kepada kalian. Hatta sarat qulubukum mitlal hijarati asamma, sehingga hati-hati kalian Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti al-hijarah, batu yang keras. Lihat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalkan umpamakan hati-hati al-Yahud yang setelah datang kepada mereka beragam ayat-ayat al-mu'jizat, kemudian mereka tidak juga mau tunduk, mau terikat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah serupakan hati-hati mereka dengan batu. Kenapa? Bukan dengan apa? Besi saja. Kan besi lebih kuat, lebih keras, atau baja misalkan. Maka jawabannya besi itu masih bisa dilunakkan. Allah berkata tentang kenikmatannya Allah berikan kepada Nabi Dawud, wa alanna lahul hadid, kami lenturkan untuk Dawud al-hadid, besi. Dan kita pun manusia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya tentang bagaimana apa? Melenturkan apa? Besi, bahkan baja. Tapi batu bagaimana? Bisa enggak dilenturkan? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya hati mereka begitu kerasnya. ya, sangat mustahil untuk bisa apa, menjadi lentur dan lembut, ya. Ini perumpamaan yang sangat bagus, ya. Wahya fil haqiqati ashaddu minha ghilzah, dan pada hakikatnya hati-hati mereka, orang-orang Yahudi itu lebih keras daripada batu. Kenapa demikian? Nah, Allah sebutkan di sini kelebihan daripada batu yang itu tidak ada pada apa? Hati-hati mereka, orang-orang Yahudi yang membatu. Kata beliau al-musannif rahimahullah, li'anna minal hijarati ma yattasi'u wa yanfariju hatta tansabba minhul miyahu sabba. Lihat kelebihan batu yang pertama. Di antara batu-batu ada yang merenggang. Ya, yanfarij, kemudian dia pun apa? Membelah. Hatta tansabba minhul miyah sabba, hingga akhirnya mengalir, terpancar darinya air. Fatasiru anharan jariyah, kemudian membentuklah apa? Sungai-sungai yang mengalir, yang berfaedah dan bermanfaat bagi para makhluk, manusianya dan binatang-binatang apa? Ternak dan melatanya. Fatasiru anharan jariyah wa minal hijarah, juga di antara kelebihan batu yang itu tidak ada pada hati-hati mereka yang membatu adalah wa minal hijarati ma yatasadda' fa yanshaq fatakhruju minhu al'uyun wal yanabi'. Di antara bebatuan pula ada yang retak kemudian pecah dan keluar darinya mata-mata air dan sumber-sumber air yang jernih. Wa minal hijarah, juga di antara bebatuan ma yasqutu min a'alil jibali, ada yang tergelincir jatuh dari ketinggian gunung. Kenapa? Min khasyatillah, karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena pemuliaan mereka batu-batu kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lalai dari apa yang telah mereka kerjakan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati-hati mereka pun menjadi keras setelah itu. Seperti apa? Al-hijarah, batu, atau lebih keras dari itu. Kata beliau rahimahullah, "Fasarat qulubu bani Israila ma'a tulil amadi qasiyatan ba'idatan 'anil maw'idhah." Maka jadilah hati-hati bani Israil bersama dengan perjalannya waktu yang lama menjadi keras, jauh dari nasihat. Karena setiap kali datang kepada mereka nasihat, nasihatnya tidak tanggung-tanggung, datangnya bukan dari teman sendiri, dari nabi, dari rasul, mereka abaikan, mereka gak mau dengar. Akhirnya demikian keadaannya, hatinya keras membatu. Anil mau'idhah ba'dama syahaduhu minal ayati wal mu'jizat, setelah mereka menyaksikan beragam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mu'jizat-mu'jizatnya. Fahiyya fi qaswatiha kal hijarati, dan dia fi qaswatiha, dalam hal kerasnya, kal hijarah. Ya. Seperti apa? Al hijarah. Ya. Tidak bisa bah lentur, la ilaja lilinha, tidak ada cara untuk bisa melenturkannya, sehingga apapun ya ayat-ayat yang Allah datangkan, mukjizat sehebat apapun, ya tidak akan memberikan sedikit pun pengaruh bagi mereka. Ya, aw ashaddu quswatan minal hijarah, bahkan hati mereka lebih keras daripada apa? Al-hijarah, bebatuan. Beliau Ibnu Katsir juga menukil ucapannya Ibnu Najih dari Mujahid, seorang muridnya Ibnu Abbas, yang beliau membacakan Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya. Dan juga dijelaskan tafsirnya oleh Ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika datang kepadamu tafsir dan Mujahid, fahasbuk, cukup, ambil. Kata Mujahid rahimahullah, dan beliau meninggalnya dalam kondisi sujud, saking banyaknya beliau beribadah. Ya, siangnya sibuk talabul ilmi, menghafal ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Malamnya sibuk beribadah, sholat, hingga mati dalam kondisi sujud. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ya, kullu hajarin yatafajjaru minhul ma aw yatashaqqaqu anhu ma aw yataradda min ra'sil jabal la min khasyatillahi nazala bidzalikal qur'an. Kata Ibnu Katsir, ya, menukil ucapannya Mujahid, ya, setiap batu Ya, yang yatafajjaru minhul ma, terpancar darinya al-ma sehingga membentuk sungai-sungai. Au yatashaqqaq an ma'in, atau dia terpancar darinya mata-mata air, atau yang dia tergelincir jatuh dari puncak gunung yang tinggi, itu semua terjadi la min khasyatillah, karena sebab rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazala bidzalikal Qur'an, Al-Qur'an datang menjelaskannya. Jadi batu pun memiliki rasa khasyah. Hanya saja kita belum mengerti dan memahami seperti apa khasyahnya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan tentang mana hubutul hajar, tergelincirnya al-hajar, batu tadi karena takut kepada Allah. Kata beliau, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ya, fa'in qila al-hajaru la yafham fa kaifa yakhsha. Jika ada yang bertanya, bukankah batu itu tidak bisa memahami, dia enggak punya akal, fa kaifa yakhsha, lantas bagaimana dia merasa takut kepada Allah? Bagaimana dia punya sifat khasyah? Khasyah lebih tinggi daripada khauf. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau al-khauf, ya kita-kita ini, orang-orang awam ini punya al-khauf. Adapun al-khasyah, tingkatannya lebih tinggi darinya. Qila, maka jawabannya, apabila ditanya, apakah batu punya rasa takut, padahal batu tidak memiliki akal yang dengannya dia bisa memahami sesuatu, maka beliau menjawab, qila Allahu yufhimuha, Allah yang menjadikan batu tadi faham, wa yulhimuha, dan yang mengilhami rasa takut pada batu tadi. Fatakhsha biilhamihi, maka batu tadi menjadi merasa takut dengan sebab ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Iya. Qala, beliau juga berkata, wa madhhabus salaf anna lillahi ilman fil jamadat. Madhab salaf menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya ilmu tentang benda-benda mati, wasairil hayawanat, dan juga seluruh binatang-binatang, seluruh hewan-hewan, selain Allah mengetahui orang-orang yang berakal. La yaqif alaihi ghairuh, yang mana ini tidak diketahui oleh selain Allah. Ya, kita mungkin hanya bisa memahami orang-orang yang sama dengan kita, yang punya akal satu jenis ya dengan kita, yaitu manusia, makhluk manusia. Adapun bebatuan tidaklah faham, bahkan binatang pun yang bunyinya kita dengar suaranya enggak mengerti apa maksudnya ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Kata beliau rahimahullah, walaha salatun, ternyata benda-benda mati, hewan-hewan, serangga-serangga, semua binatang, semua makhluk itu walaha salatun wa tasbih, memiliki salat tersendiri, memiliki tasbih, ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyah, dan juga punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Lihat, tidaklah segala sesuatu, apa saja sesuatu, iya, tidaklah segala sesuatu, iya, yang bernyawa ataupun tidak, yang basah ataupun yang kering, yang di langit ataupun di bumi, yang di darat ataupun di laut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah ada sesuatu pun, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan sesuatu tadi yusabbihu bihamdih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala sembari memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, qad alima kullun qad alima salatahu wa tasbihah, masing-masingnya mengerti tata cara apa salatnya kepada Allah dan tasbihnya. Allah ilhami subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, alif lam mim, alif alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum, al-ayah. Tidaklah engkau melihat bahwasanya, ya, sujud kepada Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Di mana lagi makhluk ada aja di situ, di langit dan di bumi. Wasyamsu وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُمُ, mataharinya sujud, sholat kepada Allah, bulan, bintangnya, gunungnya, buminya, pepohonannya. Maka kata beliau rahimahullah, فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْإِيمَانُ بِهِ وَيَكِلُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ, maka wajib atas setiap orang yang beriman untuk mengimaninya, mempercayainya. Itu bahwasanya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Allah, wa yakilu amruhu ila Allah, dan dia menyerahkan tentang bagaimana caranya kepada Allah, menyerahkan ilmunya kepada Allah. Kita meyakini, tidak boleh dalam hati kita ada sedikit pun apa? Keraguan. Itulah iman, atau itulah ciri seorang yang beriman dengan iman yang al-kamil. Sudah habis waktunya. Ana kira bisa sampai 75. Qadarullah, waktu sudah habis. Insyaallah untuk sisanya kita tunda, akan kita baca pada kesempatan berikutnya biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.